الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ya kita murojaah dulu. Kemarin pada pembahasan mengenai rubba yang dihadap, rubba tetap beramal dengan syarat, yaitu ya setelah waw, setelah apa lagi, fa dan bal, setelah waw, setelah fa dan bal. Ya, setelah waw ini banyak, namun setelah fa lebih banyak lagi. Nah, kemudian setelah bal jarang. Ya, setelah bal jarang. Dan tanpa ketiganya lebih jarang lagi. Ya, kemudian ruba dimasuki oleh kemudian ma memasuki beberapa huruf jar. Di antaranya apa? Min, ma, apa namanya? Min, an dan ba. Tetap beramal, ya, tetap beramal. Nah, kemudian ma juga memasuki rubba, maka tidak beramal. Ya, tidak beramal, ma memasuki rubba maka tidak beramal. Ya, ya, namun juga ada nggak yang beramal? Rubba memasuki, dimasuki oleh ma tetap beramal nggak? Ada juga, tapi yang paling banyak ialah tidak beramal. Nah, sekarang syarahnya kita baca di sini. Ya, tafadhal dibaca di sini syarahnya. Siapa? Niko atau Niko? Di adami izalatiha al ikhtisasa zaidatan ulang bidalili anna amala harfi ai amali di anna yasiru ma'ama bi manzilati kalimatin ma'ama bi manzilatin jamal ontak dong al ismiyati cukup. Bala takufuhunna anil amal jar. Ini kalimat yang mana ya? Oh itu. Ruba dimasuki ma. Ya mana? Apa? Matan yang mana ini? Matan mana? Wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba fala takufuhna an lamat. Ma masuk ke an, min, dan ba tidak membatalkan, tidak menahan dari amal. Kenapa? Li adami izalatiha al-ikhtisas. Karena tidak menghilangkan kekhususan dari ya, huruf jar tadi. Wa takunu hina idzin zaidatan. Kalau begitu ma-nya tadi masuk ke min, an, dan ba berarti zaidah. La mahala laha min al-i'rab bi dalili anna 'amala harfil jarri takhattaha ila ma ba'daha kama fi hadha hadhihi al-amthilati. Ya. Nah, dia apa namanya? Menjadi isim zaidah, la mahala laha min al-i'rab. Ini isim zaidah tentunya kita sebut kalau ini di luar Quran. Kalau di Quran jangan sebut zaidah sebagaimana dikatakan sebagian ulama. Ini dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Bada'iul Fawaid. Ya barakallahu fiik. Ya. Kata beliau lagi di sini, kenapa dia tetap beramal, ya? Tidak ma-nya tersebut tidak menahan. Bidalili dengan dalil bahwasanya masuknya ma sekalipun ke huruf an, min, dan ba itu tidak merubah kekhususan, tidak tidak menghilangkan kekhususan dia. Kekhususannya masuk ke isim. Bidalil dengan dalil anna amala harfil jarri, bahwasanya amal huruf jar takhattaha ila ma ba'daha. Itu dia tetap melangkahi, melewati ya kepada yang setelahnya. Yang setelahnya itu isim tetap ya. Ya, amma ya, dicontohkan kemarin bima, kemudian apa lagi? Mimma, mimma qati'atihim amma qalilin fa bima naqdihim, itu tetap beramal. Wa yuqalu laha fil Qur'an. Nah, namun kalau di Quran jangan disebutkan ma zaidah tapi ma silatun wa taukidun. Kenapa? Ta'adduban dalam rangka kita beradab terhadap Al-Qur'an. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian wa qawluhu wal ghalib antakuffahuma anil amal. Ini matan yang mana nih? Oh, masuk ke rubah. Masuk ke rubah ya. Ma masuk ke rubah. Wa tuzadu ba'dal kaf wa rubah wal ghalib. Nah, masuk ke kaf dan rubah. Rubah ma dan kama. Wal ghalib kebanyakan menahan dari amal. Ya. Amal apa? Ay amalil jar. Itu amal jar. Kenapa? Li annahuma, karena keduanya ya, ma masuk ke kaf dan ruba, kama dan rubama. Yasirani ma keduanya ruba dan kaf, maka keduanya berubah ketika bersama ma bimanzilatin kalimatin wahidatin. Berubah menjadi seperti kedudukan satu kalimat. Kedudukannya seperti satu kalimat. Kama sebagaimana rubama, nah, itu udah seperti satu kalimat. Ya, wa qauluhu fa yadkhulani hina idin 'alal jumali. Matan yang mana ini? Ini kadang enggak disebutin langsung aja begitu. Oh, ini fa yadkhulani al hina idin. Nah, ini yang rubada ma dan masuk ke ruba dan kaf masuk ke jumal. Seperti akhun majidun lam yukhzini yauma mashhad kama saifu amrin, seterusnya. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Fal ismiyah tu kal misalil awal. Jumlah ismiyah masuk ke contoh yang pertama, yaitu saifu amrin. Kama saifu amrin, ya, dia enggak beramal, bukan kama saifi. Nah, berarti saifu amrin adalah mubtada. Kemudian yang jumlah setelahnya lam takun hu madaribuhu. Nah, ini lam takun madaribuhu, lam takun hu fi'il maf'ul, madaribu fa'il, jumlah fi'il fa'il maf'ul fi mahali raf'il khobar dari saifu amrin. Khobaruhu. Wal kaf makfufatun bima az-zaidati. Sedang kaf di situ tertahan dari amal kama saifu, mah, dengan adanya mazaidah. Ya, terus dibaca berikutnya. Raymond. Wallahi Takuffu. Yusbihul fi'la. Rubama dan kama masuk ke jumlah fi'liyah. Misal contoh yang kedua, irub. Contoh yang kedua apa itu? Mana? Rubama awfaitu fi alamin. Itu ya. Nah, maka fa inna rubba kufat anil amali al-jar. Maka rubah ditahan dari beramal jar. Wa udkhilat al-jumlati al-fi'liyah wa hiya awfaitu. Dan dia dimasukkan ke jumlah fi'liyah. Itu awfaitu. Wa qad la takuffuhuma. Terkadang ma tidak membatalkan keduanya, membatalkan amal. Rubah dan kaf. Kaf jarrah tasbih. Ala ghairil ghalib, ini pada selain yang dominannya, yang kebanyakannya. Sebagaimana dalam ucapan rubbama dorbatin al-baita. Wajuro dorbatin, maka dorbatin dijarkan birubba, dengan rubbama aqtiraniha bima, padahal dia disertai dengan ma. Nahu kaman nasi al-baita. Wajuro nasi bilka al-muqtarinati bima az-zaidah. Maka an-nasi dijarkan dengan kaf. Ya, padahal kafnya itu disertai dengan ma zaidah. Ya, hampir setiap kaidah nahwu pasti ada ya pengecualiannya. Khatimah, penutup. Ilam anal jar wal majrur la budda lahu min muta'allaq. Maksudnya jar majrur itu dia mesti punya muta'allaq yang dikaitkan. Ya, jangan dipatahkan lam. Wadhalikal muta'allaku yang dikaitkan tadi, apakah fi'il atau isim. Kalaupun isim, dia yushbihul fi'lah. Jadi mesti menyerupai fi'il fi dalalati alal hadas. Ya, yang isim tersebut yang menyerupai fi'il tadi, kenapa dia menyerupai fi'il? Karena menunjukkan kepada hadas, kejadian. Misalnya itu mengatakan, ya, Zaidun bidari. Nah, jar majrur ini mesti punya muta'allak yang dikaitkan. Maka kita katakan fidari jar majrur muta'alliqun ya bi khabar mahdhuf, dengan khabar mahdhuf. Khabarnya apakah fi'il istaqarra atau isim mustaqir. Nah, mustaqir ini isim tapi di yushbihul fi'il. Dia menyerupai fi'il. Kenapa? Karena dia menunjukkan juga kepada makna hadas. Hadas apa? Istiqrar. Hadasnya yaitu istiqrar. Ya. Zaidun ya fil masjid. Ya, takdirnya bisa aja hadirun. Ya, hadirun. Ya. Ya enggak? Atau Zaidun hadara. Jadi fil masjid muta'alliq dengan hadir atau hadara. Ya. Hadara jelas menunjukkan hadas. Hadasnya apa? Hudur. Hadir isim menyerupai fi'il, tapi di isim sifat. Isim fa'il. Jeju pun juga menunjukkan kepada makna hudur. Ya, paham sini? Baik. Wal murad bit ta'liq, yang dimaksud dengan ta'liq. Lihat Raymond, kalau baca ta'liq itu kayak gitu, ta'liq, taf'il. Kalau tadi ta'liq enggak ada itu. Ya? Ini menandakan sorobnya kurang jos antum. Kalau sorobnya jos pasti antum ngerti kalau ya. Wah, ta lam qaf. Enggak mungkin baca ta'liq. Ada enggak wazan gitu? Enggak ada. Isim. Nah, yang ada taf'il. Nah, kalau begitu ya. Berarti apa? Tafa'ul. Ya, ta'alluq. Nah, sorofnya kurang jos berarti. Nah, misalnya tasrifiyahnya berarti lupa-lupa. Ya. Wal murad bi ta'liq al amal fi mahali jarin, yang dimaksud dengan ta'liq di sini bahwasanya amalnya fi mahali jarin, ya fi mahali jarin majrur nasban, ya ini maksud dengan ta'liq amalnya itu fi mahali jar, fi mahali al jar, wal majrur nasban raf'an, ya apakah nasab atau rafa'. Contoh yang ta'alluqnya berkaitannya dengan fi'il marartu bi Zaidin. Bi Zaidin jar majrur muta'alliq dengan marra. Ala annahu maf'ulun bih. Ya, fi mahali nasbin. Seolah-olah dia maf'ulun bih. Marartuka, seolah-olah begitu. Marartuka, seolah-olah begitu. Contoh ta'alluq dengan yang menyerupai fi'il, dengan isim yang menyerupai fi'il. Ya, Zaidun mamrun. Mamrun ini kan isim apa? Maf'ul. Marra ya murru. Ya. Ya. Wahuwa marrun. Wadaka mamrur. Yang dilewati. Ya. Ini isim maf'ul. Berarti isim sifat. Berarti dia menunjukkan kepada hadas. Ya. Hadas murur. Faljar wal majrur muta'alikun bil mamrur ala annahu naibu fa'il. Dia naibul fa'il. Ya. Fi mahali raf'in. Fimali rafin berarti Zaidun mamrurun. Nah, fimali rafin. Wa qad ijtama'a ay at-ta'alluq bil fi'il wa ma yushbihuhu. Terkadang berkumpul keduanya yaitu ta'alluq jar majrur muta'alliq dengan fi'il dan isim yang menyerupai fi'il pada firman Allah di Al-Fatihah. Ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil an'amta. Ini kan fi'il. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim juga ini. Berarti kan jar majrur yang pertama alaihim. Maka yang pertama muta'alliq dengan fi'il yaitu anamta. Mahalnya apa? Nasab. Ya, wa ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, seolah-olah an'amtahum. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim, maghdubi 'alaihim. 'Alaihim yang kedua ya, muta'alliq dengan isim yang menyerupai fi'il, yaitu apa? Maghdub. Ya, isim maf'ul. Mahalluhu raf'un 'ala niyabah 'anil fa'il, ya, kedudukannya itu sebagai naibul fa'il. Ya. Jadi alaihim seolah-olah dia naibul fa'il dari maghdub. Karena yang namanya maghdub isim maf'ul seolah-olah itu fi'il apa namanya? Majhul. Sama kayak anda mengatakan madrub alladhi yudrabu alladhi duriba. Ghairil maghdubi alaihim itu seolah-olah ghudibahum. Seolah-olah dia naibul fa'il. Nah, sudah ngerti? Terus, fadol dibaca sini. Siapa? Rapi. Siapa? Rapi. Apa? Zaki. Ya, Pak. Nugraha belum? Fadol, baca. Rapi, kemarin udah baca juga. Apa Arga kemarin udah baca? Tinggal Nugraha belum? Tafadhal Nugraha. Wa yustasna mimma taqaddama, dikecualikan dari yang berlalu ini, harfu jar zaid wa syabih bi zaid, huruf jar zaidah, huruf jar zaidah dan syabih bi zaid. Kalau yang zaid antum paham ya, misalkan antum mengatakan ma hadara min ahadin, ma hadara min ahadin, itu aslinya apa? Ma hadara ahadun, minnya zaidah. Makanya dikatakan ahadin itu ma hadara min ahadin, ahadin itu majrurun lafdan marfu'un mahallan. Ma ra'aitu min ahadin, nah itu sama. Ma ra'aitu min ahadin, ma ra'aitu ahadan aslinya. Ya barakallahu fiik. Kemudian fa innahuma, maka keduanya zaid dan syabih bi zaid ma'a majrurihima, walaupun dia ya, dengan majrurnya itu dia tidak berkait. Ya, la yata'allaqani bi syai'in, dia tidak muta'alliq dengan sesuatu apapun. Ya. Misal zaid qauluka bi hasbika dirhamun. Ini banyak zaid aslinya hasbuka dirhamun. Ya. Maka bi hasbika, hasbika itu mubtada, dia marfu mahallan. Sebagai mubtada banyak zaidah. Dirhamun khobar, selesai. Ya. Kan sini. Nah. Dia enggak muta'alik. Ba'nya itu muta'alik kemana? Enggak ada. Ya. Pokoknya di luar huruf jar asli, ya, dia tidak muta'alik. Enggak ada muta'alaknya. Contoh yang syari bizaid kauluka rubba rojulin karimin. Nah ini rubba rojulin karimin laki tuhu, rubba rojulin. Ini mau muta'alik kemana? Jangan ke laki itu. Enggak cocok. Ya, bukan ke laki itu. Mesti ada apa sebelumnya. Nah, ketika dia tidak ada muta'alaknya, maka dikatakan syabih bizaid. Ya, tanbihun. Nah, lihat peringatan sini. Ulima diketahui mimma taqaddama anna harfal jari yanqasimu ila salasati aqsam. Diketahui dari yang telah berlalu bahwasanya huruf jar terbagi menjadi tiga macam. Yang awal harfu jar harfu jarin asli, huruf jar asli alladhi yakunu lahu muta'allaqun wa yadullu ala ma'nan. Yang dia memiliki muta'alak tempat bergantung, ya, huruf jar asli, huruf tempat muta'alaknya itu apakah fi'il atau isim yang beramal amal fi'il gitu aja, yang menunjukkan makna fi'il dan dia menunjukkan kepada sebuah makna. Ya. Lihat kalau bihas bikadirhamun, ba'nya maknanya apa? Isti'anah. Ya, ba'nya apa maknanya? Musahabah. Ya. Ba'nya apa itu maknanya? Mujawazah. Enggak ada makna. Nah, kalau huruf jar asli ada makna. Innamal a'malu binniyat. Ada maknanya ba'nya yaitu musahabah. A'udzu billah, bismillah, ba'nya isti'anah. Ya. Nah, ini dia punya muta'alak. Bismillah, muta'alik. Mana muta'alaknya? Jar majrur bismillah muta'alik dengan khobar. Kalau lagi baca kitab, berarti akra. Bismillahi akra. Ya. Nah, lagi nulis, apa? Bismillahi usannif aktub. Nah. Antum lagi naik kendaraan. Bismillahi majreha. Bismillah subhanallah di sakharolana. Berarti bismillahi arkub. Ya, bismillahi arkab. Ya. Nah, dan seterusnya. Kalib tidak, semisal ibtida wantiha, ini makna-makna huruf jar. Ya, dan semisalnya minal ma'ani al-mutaqaddimah. Jadi makna-makna yang disebutkan sebelumnya. Wa hadha huwa al-aktsar. Ini yang paling mayoritas. Yang paling banyak. Yang kedua huruf jar zaidin. Harfu jarrin zaidin, huruf jar zaid. Alladhi la yakunu lahu muta'allakun wa la yadullu ala ma'nan. Ya, bihasbika dirhamun. Dia enggak punya muta'allak, enggak punya makna. Dia aksul awal, kebalikan yang pertama. As-salisu harfu jarrin syabih bil zaid. Apa ini? Alladhi la yakunu lahu muta'allak. Dia enggak ada muta'allaknya. Robba. Rajulin. Ini enggak ada muta'allaknya. Tapi yadullu ala ma'nan. Menunjukkan kepada makna. Ya, maknanya apa? Apakah al-aqsa, apakah kasir atau maknanya qalil, kan begitu. Wa qad taqaddamat amsilatul jami', telah berlalu contoh-contoh semuanya. Sudah? Mulai paham ini? Sudah mulai ngerti belum? Hah? Sudah, lanjut, Zaki. Lanjut. Faslun. Wa amal maqud bil idafah. Nah, ini sekarang yang idafah. Wa amal maqud bil idafah, adapun yang dijarkan dikhafatkan dengan idafah karena hubula musailin wajib tajridul mudhaf min at-tanwin. Mudhafnya itu gulam. Gulam Zaidin. Si gulamnya itu wajib dibebaskan, wajib ditiadakan dari tanwin. Kama fi gulam Zaidin. Ya. Kemudian apa? Wajib dibebaskan dari apa lagi? Wa min nunai at-tasniyati wal jam'i. Dan dibebaskan dari dua nun. Nun tasniyah kan begini, gulamani, gulamaini. Ya. Baik. Dan nun jama'. Contoh gulama Zaidin, ya. Katibu Zaidin. Kan asalnya katibun. Katibina. Jangan tuh mengatakan ja'a katibu amrin. Ra'aitu katibi amrin. Kan asli katibina kan begitu kan? Marartu bi katibi amrin. Sudah? Paham sini? Taibarakallahu fiik. Nah, sekarang baca lagi satu. Ah, kosam, sumpah dong. Nah, ada huwal kismu. Qala syarih hafizullah wa amal maqud bil idafa ila akhir hadha huwa al qismu asani. Ini jenis yang kedua minal mahfudat, ya, dari isim-isim yang dimajrurkan. Wa qawluhu bil idafa ay bi sababiha, dengan sebab idafa, majrurnya dengan sebab idafa. Ya, kalau yang sebelumnya majrurnya sebab huruf jar, ini sebabnya idafa. Ya, ada yang menyatakan idafa, ada lagi amilnya mudhaf. Ada yang menyatakan apa amil dari majrur kayak gulamu Zaidin, apa amilnya Zaidin, ada yang menyatakan idafa atau mudhaf. Tapi barakallahu fik. Ya, karena aslinya mudhaf itu pun tidak beramal. Baik, perhatikan. Wa hiya lughatan al-isnad, secara bahasa isnad menyandarkan. Penyandaran. Taqul adaftu dhahri lil ha'id, maknanya asnadtuhu, saya menyandarkan punggung saya ke tembok, ilaihi, ya, ke ila ilal ha'id. Wastilahan, sekarang secara istilah, ya, isnadu ismin ila ghairih, yaitu disandarkannya suatu isim ke yang lainnya, misalnya gulamu Zaidin, gulam isim, Zaidin isim. Ala tanzili tsani minal awwali manzilat tanwinih, yaitu dengan mendudukkannya isim yang kedua Zaidin, ya, didudukkan seperti isim yang pertama gulam, manzilat tanwinih, ya, seperti kedudukan tanwinnya, au ma yaqumu muqamat tanwinih, atau yang seakan-akan dia menduduki posisi tanwinnya. Contoh gulamu Zaidin, katibu amrin. Maka Zaidin majrur makhud bil idopah. Bi idopati gulam ilaih. Ya. Karena idopah adanya gulam kepadanya. Demikian pula amrin makhud bi idopah katibu ilaih. Dan yang awal, gulamu Zaidin, yang gulam ini yang awal dinamakan mudof. I'rabnya sesuai dengan amil. Ja'al gulamu Zaidin, ra'aitu gulaman Zaidin, marartu bigulam Zaidin. Nah, yang kedua mudhofan ilaih namanya. I'rabnya al-khafdu daiman, ya, berarti i'rabnya khafat selalu. Inilah maksud dari pasal ini. Nah, terus berikutnya tafadhal dibaca Suyudi. إنما وجب تجريده من التنوين ونون التنمية والجمع السلامي السالمي سلامي السالمي لأنهما يدلان على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه والشيء الواحد لا يكون كاملا ناقصا في حالة واحدة وما أحسن قول بعده wa man ahsana qawla ba'dhi ka'anni tanwinun wa anta idafatun fa haythu tarani la tahillu madani. Masyaallah, seolah-olah dia jadi satu. Fa'ika al-mu'nu fil mufradin aw jam'i taksirin lam tuhdaf illa al-idafati nahu hadha bustanu zaydin wa nahu na'udhu billahi min syayatini al-insi wal-jinni tanbihun yajibu fil mudhafi aydan an yujarrida min al min an yujarrad di tajrid an yujarrada min an kama fi nahwi ghulamu zaidin kama yuqalu al ghulamu zaidin illa idza kana al mudhafu sifatan wal mudhafu ilaihi mahmulan li tilka as sifati nahwu ja'a dariba zaidin qala ta'ala wa tuqimi sholata wa tuqimi sholati. Baik. Ya. Nah, wajib tajridul mudhaf min at-tanwin. Mudhaf wajib dibebaskan dari tanwin. Inama wajaba tajriduhu, kenapa wajib di mesti di dia dibersihkan, dibebaskan dari tanwin min at-tanwin wa nulai at-tasniyah ajam wal jam'i salim, dibebaskan pula dari dua nun nun tasniyah dan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena keduanya tanwin dan nun yadulani ala kamal al-ism, itu menunjukkan kepada kesempurnaan isim. Ya. Sedangkan idhofah tadulu ala nuqsanihi, yang namanya idhofah menunjukkan kepada kekurangan isim tadi. Ya enggak? Gulam, itu ja'a gulam, kurang. Ja'a gulam Zaidin, ah lengkap. Sama kayak gini. Ya, kan ja'a gulam Zaidin ini udah lengkap sempurna. Sama kayak antum mengatakan ja'a gulamani, sempurna. Oh, dua gitu. Ya. Nah, fa syai'ul wahid la yakunu kamilan naqisan fi halatin wahidatin. Nah, sesuatu yang sama dia tidaklah menjadi sempurna atau kurang. Dia enggak bisa sempurna dan kurang, enggak bisa. Di satu keadaan enggak bisa, mesti kurang aja atau sempurna aja. Ya, ini ya, enggak bisa demikian. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, nah, sungguh bagus, amat bagus ya ucapan seorang mereka. Ka'anni seakan-akan saya adalah tanwin wa anta idhofatun, kamu adalah idhofah. Fa haitsu tarani, maka ketika engkau melihatku, la tahillu makani, kamu jangan menempati kedudukanku. Nah, kita ini kan udah kayak sama. Boleh tuh remon buat ngegombal. Ya, ka'anni tanwinun wa anti idhofatun. Nah, kata ahwatnya Raymond, ya, wah sebalik. Ka'ani tanwinun wa anti fi'lun. Wah, gak ketemu dah. Tanwin dan fi'l gak ketemu. Udah. Kata ahwatnya dibalik. Ani tanwinun wa anta ya Raymond in, wa anta ya Raymond fi'lun. Nah, kalau begitu udah gak ketemu dah. Nah, udah fi'il tanwin kan enggak bakal ketemu selama-lamanya dunia akhirat. Wah. Berarti apa? Mardut dong. Remon mardut, ditolak. Udah capek-capek pakai syair. Aduh. Contoh aja. Ya man ya? Contoh. Ya. Fa in kanatin nunu fi mufradin au jam'ah. Nah, apabila nunnya itu fi mufradin, pada mufrad atau jamak taksir, bukan nun, ini ada nun nih, ada nun, tapi nunnya bukan nun tasniyah, bukan nun jamak muzakkar salim, dia nun mufrad atau jamak taksir, lam tuhdaf, nunnya tidak dihadap indal idhofah, bustan, bustan itu artinya apa? Kebun. Ya, dia mufrad maknanya. Ya, Maka antum katakan ketika idhofah hadza bustanu Zaidin. Jangan busta Zaidin. Busta. Na'udzubillah min syayatin. Ya, syayatin itu dia jamak taksir atau jamak sigah muntahal jumu. Ya, mafa'il. Syaitan jamaknya syayatin. Nah, antum jangan katakan na'udzubillah min syayati al-insi. Nah, tepat. Keliru. Ya. Tanbihunya jibu fil mudhaf aidan ayujarrada min al. Ya, ini peringatan juga pada mudhaf juga mesti dibebaskan dari al mudhafnya. Kama fi nahwi gulamu Zaidin, fala yuqal al gulamu Zaidin illa idza kana al mudhafu sifatan. Kecuali kalau mudhafnya itu na'at sifat wal mudhaf ilai ma'mul. Ma'mulan dari tilka sifat. Dan mudhaf ilainya ma'mul dari sifat tersebut. Ja'a ad-dariba Zaidin. Boleh. Ad-dariba Zaidin. Wal muqimi as-salati. Nah, dia tetap mudhafun ilaih kan? Karena apa namanya? Al-muqim isim fa'il dan ad-darib isim fa'il itu dia beramal sebenarnya. Seakan-akan ja'a daribani Zaidan. Seolah-olah begitu. Nah. Sudah? Masih bisa lanjut? Apa cukup? Cukup dulu deh ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadwala ini nanti.